sebelum kita mulai kajian, silakan lihat kanan kiri dan depan belakang antum. Kalau enggak kenal, coba kenalan. Teman-teman yang di pelataran kiri bisa ke sana, sana banyak tempat. Kalau mau pindah, teman-teman yang di pelatarannya tahfiz bisa pindah. Di situ mungkin enggak kelihatan. Di sana ada tempat. Enggak mau ya enggak apa-apa. Kemudian insyaallah kajian di Rabu depan libur, karena insyaallah saya mau pergi umroh. Saya doakan teman-teman yang belum pernah umroh, semoga Allah beri kesempatan dan rezeki untuk pergi umroh. Yang belum pernah haji, semoga bisa haji. Yang belum pernah, yang sudah pernah, semoga lagi. Mari kita baca dari halaman 315, maaf 314 atau 320, bahwa bid'ah itu bertingkat-tingkat dibagi menjadi tiga bagian. Silakan. Berkata penulis, tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi bahwa bid'ah-bid'ah itu terbagi-bagi bergantung dengan tingkat-tingkat bid'ah itu tentang dosanya menjadi tiga bagian. Yang pertama yang menyebabkan kekufuran yang nyata. Kedua berstatus sebagai salah satu dosa besar. Dan ketiga berstatus sebagai salah satu dosa kecil. Bid'ah yang menjadi dosa kecil itu memiliki beberapa syarat. Yang pertama, si pelaku tidak melakukan bid'ah secara terus-menerus. Karena dengan melakukannya secara terus-menerus, maka dosa bid'ah itu berubah menjadi dosa besar. Yang kedua, si pelaku tidak mendakwahkan bid'ahnya. Dakwah itu memperbesar dosa bid'ahnya, karena semakin banyak orang yang mengamalkannya akibat mengikuti apa yang didakwahkannya tersebut. Yang ketiga, si pelaku tidak melakukan bid'ah tersebut di tengah orang banyak. Juga tidak di tempat-tempat di mana biasa dilakukan ibadah yang sesuai sunnah. Yang keempat, tidak menganggap kecil dan tidak meremehkan bid'ah tersebut. Karena yang demikian berarti menganggap remeh dosa bid'ah tersebut, sementara meremehkan dosa lebih besar dosanya daripada dosa itu sendiri. Sifat sebagai kesesatan tetap melekat pada ketiga bentuk bid'ah tersebut, karena Nabi SAW telah menetapkan bahwa setiap bid'ah adalah sesat, sehingga hal tersebut mencakup bid'ah yang menyebabkan kekufuran atau yang menyebabkan kefasikan, baik besar maupun kecil. Bid'ah itu ada yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Sering kita sebut dengan istilah bid'ah apa? Mukaffirah. Apa namanya? Bid'ah mukaffirah. Siapa yang melakukan kebid'ahan ini maka dia statusnya kafir. Seperti bid'ah menyembah kubur. Ada bid'ah yang tidak sampai menyebabkan pelakunya jadi kafir. Kita sering menyebutnya dengan nama ghairu mukaffirah. Bid'ah ini bila dilakukan maka pelakunya tetap muslim, tapi dia jatuh ke dalam dosa besar atau setidaknya dosa kecil. Contohnya bid'ah maulid Nabi, bid'ah perayaan-perayaan tahunan di luar dari perayaan salat, perayaan Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian bid'ah kumpul-kumpul, makan-makan, bikin acara 100 harian, 1000 harian, 40 harian dari kematian seseorang. Dan segudang lagi bid'ah yang kalau di Indonesia dikumpulkan mungkin jadi kitab berjilid-jilid. Maka bid'ah seperti ini tidaklah menyebabkan pelakunya jadi kafir. Tapi mereka dengan bid'ah yang mereka lakukan dan mereka berharap dapat pahala, justru mereka dapat dosa. Karena bid'ah itu perbuatan dosa. Bid'ah itu sama dengan menuduh Nabi SAW telah berkhianat karena tidak mengajarkan syariat yang para pelaku bid'ah itu kerjakan. Dan bid'ah yang tidak mengkafirkan pelakunya atau ghairu mukafirah dibagi jadi dua. Ada yang sifatnya dosa besar dan ada yang dosa kecil. Bid'ah yang dosa kecil dia akan tetap kecil dan tidak menjadi besar dengan empat syarat. Dan saya katakan ini termasuk berlaku bagi semua dosa yang sifatnya dosa kecil. Ini kaidah global. Semua dosa kecil tidak menjadi besar manakala empat syarat ini terpenuhi. Atau kalau kita sebutkan dalam bahasa yang lain, dosa kecil akan jadi dosa besar bila nanti akan disebutkan empat poin ini. Pertama, si pelaku bid'ah tidak melakukannya terus-menerus. Maka siapa yang melakukannya terus-menerus, maka bid'ah yang dosa kecilnya berubah menjadi dosa besar. Dan ini berlaku di semua dosa. Dosa kecil manakala dilakukan terus-menerus jadi dosa besar. Misalnya lihat anggaplah iklan di jalan. Iklan di jalan gambarnya perempuan. Iklannya semen, tapi perempuan pakai gaun malam. Apa hubungannya semen sama gaun malam? Tahu kan di mana? Enggak usah dicari tahu. Ya. Kita ngelihatnya satu kali. Lihat. Pas melihat astagfirullah. Setelah itu mengalihkan pandangan. Pas lewat situ lagi astagfirullah, lihat lagi. Besok astagfirullah. Dilakukan terus menerus setiap kali lewat situ. Maka ini jadi dosa besar. Chatting sama akhwat. Assalamualaikum ukhti. Apa kabar? Kaifa haluki? Pamer bisa besar. Anda baru pertemuan beberapa lembar pertama ala Rabiah baina yadai. Ya. Dosa kecil. Besok nanya lagi, sudah makan belum? Jam 3 pagi sudah sholat malamkah? Saya berharap kapan-kapan jadi imamnya nanti. Ini dosa kecil lama-lama dosa besar karena terus menerus. Akhwatnya juga sama. Waalaikumsalam. Sudah akhi. Iya, insyaallah kapan-kapan kita bersama sholat bersama. Saya juga lama mengharapkan imam seperti antum. Bisa bahasa Arab, hafal banyak Al-Quran. Padahal ya. Bisa menjadi dosa besar manakala pelakunya mendakwahkannya, yaitu ngajak-ngajak orang melakukannya. Dan ini semua dosa yang kecil bisa jadi besar manakala mendakwahkannya, ngajak orang melakukannya. Ke kafe yuk. Ah enggak, di sana banyak musik. Tidak apa-apa, sekali-kali. Kalau melakukan sendiri bisa dosa kecil, bisa dosa besar. Kalau ngajak orang maka pasti dosa besar. Yang ketiga adalah manakala dia melakukannya di tengah orang banyak. Adapun kalau sendiri-sendiri maka tidak, maksudnya sendirian, maka tidak lebih besar ketimbang dia memperlihatkannya kepada orang-orang. Karena orang yang mengerjakan dosa secara sendiri itu tidak layak diribah. Tapi kalau dia mengerjakan dosa itu terang-terangan, maka dia boleh diribah. Ya, seperti kita bilang gini, si fulan itu dia, jangan kamu berteman sama dia karena dia itu sering ke kafe. Kamu gak boleh loh, itu ngibain orang. Nah dia ngajakin orang, terus dia ngomong-ngomong lagi, kafe yuk, kubayarin. Maksud saya kafe ini bukan angkringan ya, kafe-kafe yang ada live music misalnya. Yang keempat bisa menjadi dosa besar manakala dianggap kecil dan diremehkan. Dan ini juga berlaku di semua dosa kecil manakala dilakukan dengan menganggapnya remeh, menganggapnya hal kecil, maka ini termasuk dosa besar. Ya, ya mungkin sebagian orang menganggap suatu perbuatan kecil yang sebenarnya di sisi Allah besar, dia anggap itu enggak masalah, kecil aja. Misalnya jadi akun accountingnya perusahaan. Terus ada duit-duit sisa, misalnya kan 50, 100. 50 aja kok. Kecil, mana ada yang mau. Anu Pak, maaf, enggak ada kembaliannya 200, mau didonasikan? Oh iya Mbak, ya sudah. Donasinya tapi masuk ke kantongnya. Begitu ya, 200 siapa sih yang mau? Maaf Pak, enggak ada kembalian. Padahal kalau dia cari mungkin ada. Tapi karena bagi dia Balikpapan 200 enggak berharga. Jadi dilakukannya kecil, kecil, kecil. Memang cuma 200, tapi kalau pengunjungnya 1000 orang per hari jadi berapa tuh? 200.000, lumayan kan kalkulasinya. Maka ini bisa menjadi dosa besar. Nah, dan ini berlaku juga pada bid'ah. Manakala dianggap remeh. Tajilan aja kok. Aki, ngapain ke situ? Itu orang 1000 harian. Ya kan lagi enggak masalah, cuma 1000 harian aja loh. Enggak ada masalah, itu kan khilafiyah. Menganggapnya kecil, menganggapnya remeh, ini bisa menjadi dosa besar. Ahlu sunnah tidak memutlakan satu jenis hukuman kepada ahli bid'ah, namun hukumannya bagi seorang pelaku bid'ah yang satu dengan yang lain berlainan, sesuai dengan tingkat kebid'ahannya. Antara orang yang bodoh dan orang yang mentakwil tentang perbuatan bid'ahnya berbeda hukumannya dengan orang alim yang menyeru kepada perbuatan bid'ahnya dan yang mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu, sikap ahlu sunnah membedakan cara bermuamalah antara orang yang menyembunyikan kebid'ahannya dengan orang yang terang-terangan berbuat bid'ah. Begitu juga bermuamalah antara orang yang mengajak kepada perbuatan bid'ah dengan orang yang tidak mengajak kepada perbuatan bid'ah. Orang yang mengajak kepada perbuatan bid'ah secara terang-terangan harus diingkari perbuatan bid'ahnya, dibenci, dihajar atau diisolasi, dan umat diperingatkan dari bahayanya orang tersebut, serta ulil amri harus mengambil tindakan untuk menghukum orang tersebut agar ia jera dan bertobat kepada Allah Ta'ala. Sebab bahaya bid'ah itu merusak hati, akal, agama, harta dan kehormatan. Ahli bid'ah, mereka semuanya sudah keluar dari jalan yang lurus yang telah ditempuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ada di antara mereka yang keluar dari Islam, ada pula yang hampir keluar dari Islam yang pada akhirnya menghalalkan darah kaum muslimin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang kaum khawarij, yang artinya mereka, yaitu khawarij, membunuh orang Islam dan membiarkan penyembah berhala. Bisa jadi kaum penyembah berhala selamat dari mereka, sedangkan orang yang beriman belum tentu selamat dari mereka. Sebagaimana bid'ahnya kaum khawarij yang menghalalkan kehormatan dan darah kaum muslimin, sebagaimana juga apa yang telah dilakukan oleh Syiah dan firqah-firqah sesat yang lainnya. Bukti pengingkaran dan hajar salafus salih terhadap ahli bid'ah adalah sebagaimana tindakan Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika menghukum Sabiq bin Asal. Begitu juga apa yang telah dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kepada orang yang mengingkari tentang qadar. Apabila engkau bertemu dengan mereka, beritahukanlah kepada mereka bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, dan mereka pun harus berlepas diri dari Ibnu Umar. Begitu juga tindakan para ulama ahlu sunnah terhadap tokoh Jahmiyah, yaitu Jahm bin Sofwan. Ia dibunuh karena ia mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah, menyatakan Al-Quran adalah makhluk, surga dan neraka tidak kekal, dan yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 68, karena bid'ah itu bertingkat-tingkat, berarti cara menyikapi ahli bid'ah juga bertingkat-tingkat, tidak dengan satu model. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahwa kan ada 9 faktor yang menyebabkan bid'ah itu bertingkat-tingkat. Maka secara umum teman-teman yang dirahmati Allah, kalau ada orang mengerjakan bid'ah karena ikut-ikutan, tentu cara menyikapinya tidak sama dengan yang menjadi ustadznya. Kalau ada orang mengerjakan kebid'ahan yang dia lakukan sendiri secara sembunyi-sembunyi, tentu tidak sama cara menyikapinya dengan yang melakukannya terang-terangan. yang cuman ikut-ikutan dan tidak mendakwahkan, hanya mengkonsumsi atau melakukan buat dirinya sendiri, maka cara menyikapinya juga tidak sama dengan yang mengajak-ngajak orang lain. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, ini nanti bisa kita terapkan kaidah ini ketika kita pulang ke rumah dan kita dapati rupanya yang melakukan bid'ah adalah tidak jauh dalam rumah sendiri. Ibu bapak kan masih banyak tuh yang mengerjakan kebid'ahan. Bahkan ada ikhwan ya, yang bapaknya bilang, ibunya bilang gini, "Mas, ibu jangan diajak aja pengajianmu ya. Ibu ini bukan Muhammadiyah." Ya, dia pikir kita di sini juga Muhammadiyah. Ya. Karena tidak mengerjakan kebid'ahan, tidak mengadakan acara-acara semacam sholawatan. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada beberapa contoh di zaman dahulu bagaimana Nabi SAW dan para salafus saleh menyikapi ahli bid'ah. Ada yang disikapi dengan keras, bahkan ada yang dihukum mati. Tapi jangan juga di sini dilakukan hukum mati, karena yang berhak melakukan hukum mati adalah ulil amri. Ya, nanti bapak ibu kita, kita sini bapak penggal. Ya, soalnya bapak melakukan kekafiran. Ada yang semacam, ada yang cuma diboikot, tidak diajak bicara. Di sini tadi diberi contoh. Saya beri contoh dulu, Nabi SAW pernah memboikot Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya. Karena di dalam perang mereka sempat mangkir, tidak ikut berperang, padahal harusnya mereka datang. Nabi SAW khawatir Ka'ab bin Malik dan dua temannya ini jatuh ke dalam kemunafikan, dan tidak ada wahyu yang menerangkan tentang kondisi ketiganya. Maka untuk sementara sampai datang penjelasan dari Allah, maka ketiganya diboikot. Nabi SAW dan para sahabat tidak ada yang mau ngajak dia bicara. Ka'ab dan teman-temannya kalau datang mengucapkan salam, tidak ada yang mau jawab. Ya. Enak gak digituin? Ya. Sampai akhirnya Allah menerima taubat ketiganya, baru kemudian ditegur kembali. Contoh yang lain adalah Umar bin Khattab menghukum Sabir bin Asal. Coba kita lihat di catatan kaki 479. Sabir bin Asal Al-Hanzali adalah seorang yang pernah bertanya kepada Khalifah Umar tentang arti adzariyat. Umar menjawab, adzariyat itu angin. Dia nanya lagi, kalau al-hamilat? Umar bin Khattab jawab, awan. Dia tanya lagi, kalau ini, sehingga terkesan dia ini bukan mau cari ilmu, tapi ingin mencari-cari sesuatu, tafsir-tafsir, yang nanti arahnya adalah orang ini dideteksi oleh Umar bin Khattab punya pemikiran bid'ah. Apa yang dilakukan Umar? Umar menyuruh seseorang untuk memukul Sabiq dengan 100 cambukan. Dan setelah sembuh dari sakit cambuknya, dicambuk lagi 100 kali. Setelah itu dilarang orang-orang untuk duduk-duduk bersama Sabiq bin Asad. Ada seorang laki-laki di zaman Umar yang pernah mengikuti pengajian-pengajian filsafat. Lalu dia mulai menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan filsafat, dengan akalnya sendiri. Oleh Umar dipukul kepalanya. Ya. Tapi kalau di sini jangan. Ya. Mama ini ikut-ikut pengajian salawat, pukul kepalanya. Ya. Contoh yang lain adalah ada orang yang mengingkari takdir, dan ini didengar oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar pesan, kalau kalian ketemu dengan kelompok seperti itu, orang-orang itu, bilang, Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, dan mereka tidak ada urusan sama Ibnu Umar. Contoh yang lain adalah tokoh Jahmiyah, yaitu Jaham bin Sofwan. Jaham bin Sofwan ini mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka dia dihukum di Baghdad dengan hukuman mati. Ini diantara contoh nyata bahwa ahli bid'ah di zaman dahulu itu dihukum. tetapi hukumannya mereka bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar keparahan bid'ah yang ada pada diri mereka. Nah. Coba kembali ke paragraf. Orang yang mengajak kepada perbuatan bid'ah secara terang-terangan, halaman 322 atau 316. Apa yang dilakukan? Mereka harus diingkari perbuatan bid'ahnya. Kalau mereka nyebarkan bid'ahnya, maka ingkarnya juga dengan disebarkan. Kalau mereka melakukannya di medsos, maka tidak mengapa jamaah kalau kemudian ada ustadz yang mengingkarinya di medsos. Ya, misalnya ada ustadz yang nyebarkan kebid'ahan, dia terkenal, viewernya banyak, followernya banyak, muncullah sebagian ustadz-ustadz kita menulis, meskipun menyebutkan namanya, anggaplah disebutkan namanya, tapi tentu dengan bahasa yang ilmiah, telah berkata ustadz fulan yang dikenal dengan perkataannya anu, kemudian dibantah. Ya, dikarenakan itu dianggap perbuatan bid'ah dan menyebarkannya dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk ceramah. Maka coba kalau seandainya jembarkannya juga membantahnya hanya satu orang dua orang, di sana efeknya kayak tsunami, di sini kayak cuman percikan air. Akhirnya masyarakat lebih mengenal terkena dengan tsunami bid'ahnya dan tidak sembuh hanya dengan percikan airnya. Kalau di zaman sekarang ya susah. Kadang-kadang kaum muslimin menghukumnya dengan perasaan. Ya, saya nulis tulisan saya, alhamdulillah tulisan yang saya store dulu. Saya minta pendapat dari beberapa ustadz senior, mereka bilang sebarkan, ini tulisan bagus. Ya, tentang ustadz fulan yang antum kenal dengan letak-letak ayat. Ya. Saya bantah beberapa pemikirannya dan saya bedah beberapa di beberapa poin di bukunya yang menunjukkan orang ini punya pemikiran sesat yang disebarkan dengan video yang masif, karena banyak tim videonya, banyak pembuat akun-akun dakwah ya, yang mencari follower, mencari subscriber di YouTube, di Instagram dengan mengupload video-videonya yang videonya banyak kesesatan di dalamnya. Tapi orang kan tidak tahu karena masya Allah ini ustadznya pintar, ayat aja di mana ininya letaknya hafal semua. Ya, menyebutkan hadis itu pakai nomor-nomor, meskipun kalau dicek ternyata banyak salah. Tapi yang ikhwan-ikhwan kan atau yang orang awam kan cuma, oh masya Allah, hadis Tirmizi nomor sekian sekian sekian, hadis Bukhari nomor 3330, dicek nggak ada. Cuman orang oh sudah gitu. Bangkitlah kami para dai menjelaskan, oh ini salah, ini menyimpang, ini sesat. Apa yang dilakukan masyarakat awam? Ustadznya ghibah, ustadznya cuma berani di medsos, harusnya kalau berani ketemu harusnya tabayun. Beda tabayun dengan sesuatu yang dia sembunyikan dengan yang sudah tersebar di mana-mana. Ya jemaah, kalau ada orang ngajak-ngajak kepada penyimpangan, lalu kemudian kita disuruh tabayun, ini tidak sama. Tabayun itu misalnya gini, si fulan ada yang menyebarkan bahwa dia berselingkuh. Kemudian kita datangi empat mata, saya dapatkan kabar bahwa kamu begini dan begitu, benarkah? Itu namanya tabayun. Tapi kalau sudah jelas ada di video, bukan cuma satu video, dua, tiga video, bajunya beda, paham ya? Bajunya beda berarti berada di kajian berbeda. Perkataannya kok sama? Berarti itu pemikiran. Paham gak? Beda kalau bajunya beda, bajunya beda, kalimatnya beda, oh berarti salah satunya adalah terpleset lidah, yang satunya ralat, bisa jadi begitu. Misalnya dulu saya, kalau antum kulik-kulik video saya di tahun 2014 di Masjid Namirah, saya pernah bicara begini. Saya bilang ada bedanya khal dengan am. Am itu saudara laki-lakinya bapak. Ammun itu adalah saudara laki-lakinya ibu. Sedangkan khal itu adalah saudara laki-lakinya bapak. Padahal terbalik. Harusnya khal itu saudara laki-lakinya ibu. Sedangkan am itu adalah saudara laki-lakinya bapak. Sebenarnya yang mau saya omongin adalah yang benar. Tapi ternyata lisan saya mendahului akal saya. Karena kan saya ngomong kan agak-agak cepat ya. Itu enggak? Ya. Saya kan kalau ngomong agak-agak cepat, makanya sering typo lidah. Ya. Karena terbiasa ngomong cepat. Nah, lisan saya ini mendahului akal saya. Jadi saya ngomong dalam keadaan terbalik. Pas pulang baru istri saya bilang, "Tadi terbalik." Loh, emangnya saya ngomong apa? Udah ngomong begini. Gini. Loh, memang saya maunya gitu. Lah, ya, coba lihat lagi rekamannya. Saya putar kembali, oh iya ternyata benar. Bahwa saya ngomongnya terbalik. Kalau itu dipotong, disebarkan, jadilah muflih ini menyebarkan yang salah, menyimpang, sesat. Tapi dengan satu baju. Kalau sekarang, misalnya disebarkan versi yang lain, baju yang lain, oh berarti ini ada nasikh mansukh ini. Ya ini perkataannya perkataan lama, ini perkataan baru. Ini mungkin dia salah ngomong, ini ralatnya. Lah kalau saya ngomong dengan baju berbeda-beda, zaman saya belum pakai kacamata, sekarang pakai kacamata. Itu video publish di YouTube-nya 2014, sekarang 2018. Ada juga yang 2016. Perkataannya kok sama persis, berarti itu pemikiran. Paham? Berarti itu bukan kesalahan ngomong. Berarti itu bukan salah ucap. Itu memang keyakinan. Di video yang berbeda-beda, baju berbeda-beda, ngomongnya sama. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kalau sudah seperti itu, kita tidak butuh tabayyun. Yang ada kita wajib untuk menjelaskan kepada jamaah, kepada kaum muslimin, bahwa ini menyimpang. Ya. Makanya pernah dibuat oleh Ustaz Firanda misalnya, ya, saya mendapati videonya si Fulan ini. Di video yang judulnya ini dipublishnya di sini dengan judul anu di menit kesekian. Baju yang berbeda, masjid yang berbeda kan kelihatan tuh latarnya. Pemikiran yang sama disebarkan. Nah, ini berarti bukan cuma sekedar kesalahan. Karena sebagian memang setiap ustaz itu pasti ada kesalahan ucap. Tapi kalau itu diulang-ulang, itu namanya sengaja. Ya. Seperti misalnya dalam satu buku. Dalam satu buku, misalnya typonya satu, anggaplah misalnya typonya adalah kitab Sahih Al-Bukhara. Di satu catatan kaki, di yang lainnya Sahih Al-Bukhara, berikutnya Sahih Al-Bukhara. Berarti ini bukan typo, ini kepalanya si penulisnya atau isi kepalanya si penerjemahnya. Paham ini? Maka kalau seperti ini bukan tabayun. Ini harus dijelaskan kepada umat bahwa dia menyebarkan pemikiran yang sesat. Kalau antum lihat YouTube saya, sebagian dari status Facebook dan Instagram saya, antum akan dapat itu orang banyak yang komen yang masya Allah, binatang-binatang pun muncul. Tapi tak biarin aja. Semoga jadi pahala. Niat saya adalah menjelaskan apa yang menyimpang. Disebarkan kepada masyarakat lewat ceramah, lewat video, lewat tulisan, lewat buku. Saya jelaskan apa yang salah. Nah, masalahnya banyak umat yang sakit tapi gak ngerti bahwa dia sakit. Jadi kita kasih obat, meskipun pahit, dia bilang, ah, apaan ini obat kayak gini. Dikasih obat supaya sembuh dari syubhat. Tapi mereka tidak menerima. Paling tidak, penyikapan yang seharusnya dari kaum muslimin kepada orang yang mengerjakan bid'ah itu adalah tidak duduk-duduk sama dia. Dan tidak boleh mengambil ilmu dari dia. Ini jamaah. Mungkin kita tidak punya kemampuan kalau tadi, seperti tadi. Umar bin Khattab mukul. Karena dia amir mu'minin. Dia ulil amri, dia bilang, cambuk orang ini 100 kali. Kita tidak punya kemampuan begitu. Apalagi kalau yang melakukannya bapak mama kita, masanya kita cambuk. Ya. Ada yang dibunuh hukum mati seperti Jaham bin Sofwan. Ada yang tidak diajak bicara sampai turun ayat. Aku tidak mau bicara sama bapak. Bapak mengerjakan tahlilan. Tunggu ayat datang baru aku mau tegur bapak. Sampai kapan? Sampai hari kiamat? Itu bukan nabi masalahnya. Nah, penyikapan yang minim dari kita ya, adalah dengan tidak duduk-duduk bersama mereka. Minimal manakala mereka mengerjakan atau menunjukkan kebid'ahannya dan tidak mengambil ilmu dari mereka. Dalilnya adalah ayat berikut ini. Surat Al-An'am ayat 68. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'u ba'da dzikra ma'al qaumil dzalimin. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 68 yang artinya, apabila engkau wahai Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Imam Asy-Syaukani rahimahullah, beliau wafat tahun 1250 Hijriah, berkata, dalam ayat ini terdapat nasihat yang agung bagi orang yang masih memperbolehkan untuk duduk bersama ahli bid'ah yang mereka itu mengubah kalam Allah dan mempermainkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan hawa nafsu mereka yang menyesatkan dan sesuai dengan bid'ah-bid'ah mereka yang rusak. Maka sesungguhnya jika seseorang tidak dapat mengingkari mereka dan tidak dapat mengubah keadaan mereka, maka minimalnya ia harus meninggalkan duduk dengan mereka, dan yang demikian itu mudah bagi dia, tidak sulit. Bisa jadi para ahli bid'ah itu memanfaatkan hadirnya seseorang di majelis mereka meskipun ia dapat terhindar dari syubhat yang mereka lontarkan, tetapi mereka dapat mengkaburkan dengan syubhat tersebut kepada orang-orang awam. Maka hadirnya seseorang dalam majelis ahli bid'ah merupakan kerusakan yang lebih besar daripada sekedar kerusakan berupa mendengarkan kemungkaran. Dan kami telah melihat di majelis-majelis terlaknat ini yang jumlahnya banyak sekali, dan kami bangkit untuk membela kebenaran, melawan kebatilan semampu kami, dan mencapai kepada puncak kemampuan kami. Dan barang siapa mengetahui syariat yang suci ini dengan sebenar-benarnya, maka dia akan mengetahui bahwa bermajelis dengan ahli bid'ah yang menyesatkan, maka mafsadat atau kerusakannya berlipat ganda daripada bermajelis dengan orang yang bermaksiat kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang diharamkan. Lebih-lebih lagi bagi orang yang belum mapan ilmunya tentang Al-Quran dan Sunnah, maka ia mungkin sekali terpengaruh dengan kedustaan-kedustaan mereka berupa kebatilan yang jelas sekali, hingga kebatilan tersebut akan tergores di dalam hatinya sehingga sangat sulit sekali penyembuhannya dan pengobatannya meskipun ia telah berusaha sepanjang umurnya, dan ia menemui Allah dengan kebatilan yang ia yakini tersebut sebagai kebenaran, padahal itu merupakan kebatilan yang sebatil-batilnya dan kemungkaran yang semungkar-mungkarnya. Ada yang tadi saya luput membacakannya. Orang yang mengajak kepada perbuatan bid'ah secara terang-terangan harus diingkari perbuatan bid'ahnya. Tadi saya baru jelaskan sampai situ. Maka kalau dia berbuat bid'ah secara terang-terangan, mendakwahkannya, mengajak manusia melalui video dan tulisan serta buku dan websitenya, maka di antara para da'i harus ada. Meskipun memang tidak harus semua da'i, tapi harus ada yang menjelaskan dengan bantahan melalui video juga, dengan tulisan juga, dengan website juga, meskipun kadang-kadang butuh menyebutkan namanya. Meskipun kadang-kadang butuh menyebutkan namanya. Perlu diketahui teman-teman, tidak mesti menyebutkan nama. Di antara para ulama kita atau ustadz-ustadz senior kita, bahkan ada yang mengatakan kadang-kadang menyebutkan nama justru membuat dia tambah terkenal. Tapi tidak mengapa bila dipandang butuh menyebutkan namanya. Dan kadang-kadang sebatas menjelaskan kebid'ahannya lebih efektif daripada fokus kepada orangnya. Kenapa? Kalau menjelaskan tentang orangnya, orangnya wafat, datang bid'ah semisal, kita bantah lagi pakai orangnya itu lagi. Tapi kalau yang dijelaskan adalah bid'ahnya, meninggal orangnya, muncul semisalnya, kaidah sudah datang kepada umat. Misalnya begini. Ada ustaz yang mengatakan ustaz ini dikenal sunnah. Tapi kok banyak juga ceramah-ceramah yang ngajak orang kepada bid'ah. Dan dia berselubung dengan jenggotnya, dengan celana yang juga di atas mata kaki. yang juga kadang-kadang pakai gamis, yang kalau menjelaskan dengan letak-letak dan nomor ayat, letak-letak dan nomor hadis, rawi-rawinya dia sebutkan. Tapi kok ada bid'ah-bid'ah yang dia bela, misalnya maulid Nabi. Nah, kata para ulama kita, seperti guru saya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, kadang kita tidak perlu sebutkan namanya, cukup sebutkan kaidah bahwa Islam ini sudah sempurna, Islam ini tidak butuh ditambah, Islam ini tidak boleh dikurang, apa yang datang dari Nabi tinggal diambil, disadur, dicontek, cukup ittiba dan tidak ibtida. Cukup sebutkan seperti ini frame-nya, kaidah globalnya, kemudian sebarkan di umat. Nanti meninggal orang ini, datang yang semisalnya yang lebih hebat lagi, yang lebih memukau lagi, tidak cuma sekedar menyebutkan nama surat dan nomor ayat serta letaknya, ya, lebih hebat lagi, lebih memukau lagi. Maka umat sudah terbentengi dengan kaidah, orang ini enggak ngefek. Paham maksud saya? Datang yang semisalnya, bahkan lebih hebat, orang sudah akan mengatakan, oh ini saya enggak bisa terima, oh ini saya enggak bisa terima, soalnya dia berbicara di luar dari kaidah yang sunnah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, orang ini juga harus diisolasi. Diperingatkan umat tentang bahayanya bila kita punya kemampuan untuk melakukan yang demikian itu. Diisolasi itu bahasa Arabnya dihajar. Diapain? Hajar. Tapi bedakan hajar sama hajar. Kalau kuhajar, kalau di ngomong di Balikpapan itu dipukul. Ada ikhwan, semoga orangnya ada di sini, ya. Dia bilang gini, istri saya sudah 1 bulan saya hajar. Saya tanya istrinya, Mbak tahu apa itu dihajar? Tidak tahu. Saya bilang, antum memberlakukan suatu hukuman kepada istri antum yang dia sendiri tidak tahu apa itu. Mbak tidak tahu apa itu dihajar? Tidak tahu apa itu, Ustaz. Dihajar itu diboikot, tidak diajak bicara. Oh, pantasan saya 1 bulan dan ditegurnya. Ya. Terus Mbak gimana? Ya biarin aja, katanya. Rupanya enggak ngefek. Ya. Nah, menghajar, mengisolasi seorang ahli bid'ah itu juga perlu mempertimbangkan, kira-kira ngefek enggak? Kira-kira berdampak positif tidak? Misalnya nih, ahli bid'ahnya imam masjid tempat antum. Antum tinggal di, anggaplah, Regensi. Imam masjidnya ahli bid'ah misalnya. Keluar dari masjid berpapasan. Terus antum kan ceritanya boikot nih. Tidak mau bicara sama sekali. Assalamualaikum. Apa tegur-tegur? Tidak usah tegur-tegur. Kita tidak pernah manis muka, tidak pernah memberikan salam, dia jawab salam juga tidak pernah dijawab. Kemudian yang ada, dia ngomong kepada masyarakat, si fulan itu tidak tahu ngaji di mana, dia tidak pernah loh kalau kita kasih salam dia jawab, oh di Nasai. Padahal di Nasai apa anjurannya? Diisolasi bilang ngefek. Kadang-kadang diisolasi malah nggak ngefek, yang ada malah kadang-kadang menimbulkan kemudhoratan baru. Makanya dalam rangka menetralisir omongan-omongan seperti itu, saya sering di kajian saya bilang, coba lihat kanan kiri depan belakangnya, kenalan salaman. Karena siapa tahu ada orang yang awam dipengaruhi demikian, duduk di kajian ini dia saksikan sendiri bahwa ternyata tidak demikian. Nanti dia ngomong sama ahli bid'ahnya, aku kemarin main-main di Nasai. Enggak tuh. Disenyumin aja, disalamin, ditanya namaku siapa, alamatku di mana. Ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, minimal duduk dengan ahli bid'ah itu dihindari. Dalilnya adalah di surat Al-An'am tadi. Allah mengatakan, apabila engkau wahai Muhammad melihat orang yang memperolok-olok ayat kami, tinggalkan majelis mereka sampai mereka beralih kepada pembicaraan yang lain. Kata Imam Asy-Syaukani, ini ayat adalah dalil untuk kita menghindari majelis dengan ahli bid'ah, duduk-duduk di dalamnya. Mari mencatat, sebenarnya di sini ada tapi tidak terlalu digamblangkan dengan poin kerusakan duduk dengan ahli bid'ah. Apa kerusakan keburukan kita duduk dengan ahli bid'ah? Pertama, merusak pemikiran kita. Merusak pemikiran kita. Artinya kita jadi tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang lurus, mana yang sesat, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Kita jadi bingung. Misalnya ahli bid'ahnya bilang bid'ah itu tidak masalah, buktinya sahabat Nabi berbuat bid'ah. Lalu dianjurkan antum dengan dalil ketika Nabi SAW sedang sholat, kemudian di belakang setelah sami Allahu liman hamidah ada yang berkata Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Setelah selesai salam Nabi berbalik, tadi siapa yang bilang hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi? Aku lihat ada 70 atau 7000 atau 70000 malaikat berlomba-lomba untuk mencatat atau berlomba-lomba untuk mengaminkan doanya. Ini jamaah, Nabi aja tanya, tadi siapa yang bicara begini? Itu berarti Nabi aja enggak tahu bacaannya. Itu karangan para sahabat, karangannya orang tadi itu. Dan kata Nabi dicatat oleh para malaikat berlomba-lomba. Ini berarti menunjukkan enggak masalah kita berbuat bid'ah. Buktinya para sahabat bikin bid'ah. Nabi tanya pada Bilal, wahai Bilal, aku lihat terompahmu duluan daripadaku masuk surga, kamu mengerjakan apa? Bilal mengerjakan anu dan anu, yang intinya adalah sholat sunnah, wudu. Nabi aja tanya, wah kamu mengerjakan apa? Ini menunjukkan bahwa Bilal berbuat bid'ah. Kita duduk di majelis ahli bid'ah, diceramahin seperti itu, kita bingung menjawabnya. Oh, iya juga ya. Contoh yang lain misalnya, para sahabat Nabi aja mendemo Nabi, atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu pernah demo kepada penguasanya. Para sahabat dulu sempat juga demo kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa engkau membunuh orang-orang yang tidak membayar zakat? Itu di demo. Kita bilang, iya juga ya. Berarti demo juga jadi boleh jadi misalnya. Nah ini jadi merusak pemikiran kita kalau kita duduk-duduk dengan ahli bidah. Yang kedua, membuat si ahli bidah semakin yakin dengan bidahnya. Si ahli bidah semakin kokoh sejati, ya. Semakin kokoh dengan bid'ahnya. Ada yang tahu kenapa? Kenapa kira-kira? Ahli bid'ahnya semakin kokoh dengan bid'ahnya. Kenapa kira-kira? Karena ada yang ngikut. Karena kita duduk jadi banyak. Karena banyak yang ngikut, dia merasa bahwa dia di atas kebenaran. Karena ada yang ikut. Yang ketiga, membuat kesesatannya jadi samar. Membuat kesesatannya menjadi samar di hadapan orang awam. Karena orang awam ngelihat kita duduk-duduk di situ, orang awam juga jadi ingin ikut. Ya toh enggak? Misalnya antum diundang sama tetangga. Tetangga itu bikin aja 1000 harian. Antum berjenggot. Dikenal suka pakai jubah, celananya cingkrang. Katanya ngaji di Ustaz Abdurrahman. Terus diundang mau datang. Orang-orang yang di sekitar antum bilang gini, dia aja datang. Itu katanya yang sunnah-sunnah aja datang. Ya. Akhirnya jadi samar di hadapan orang-orang awam. Yang duduk-duduk di majelis tersebut jadi beranggapan bahwa antum pun membenarkan. Allah alam bisawab. Ini minimal kerusakannya kalau kita duduk bersamanya. Nah, insya Allah di pertemuan yang akan datang di dua minggu lagi, insya Allah kita akan lihat bagaimana para ulama menyikapi tentang menimba ilmu dari mereka. Bagaimana kalau ternyata ahli bid'ah ini memiliki ilmu yang kita butuhkan? Misalnya antum belum bisa membaca Al-Quran karena baru taubat misalnya. Kemudian di sebelah sono ada ahli bid'ah yang bikin kelas-kelas tahsin bertingkat-tingkat. Antum nyari-nyari informasi, orang bilang kesana aja, sana mantep loh. Kalau belum bisa baca ini, nanti dikasih kelas ini. Nanti belajarnya ini. Nanti kalau naik tingkat ini. Nanti belajarnya ini. Kalau naik tingkat sama ustadznya, bahkan ustadznya punya sanad Al-Quran. Nanti kamu bisa ikut bertingkat-tingkat. Tapi yang memiliki majelis seperti ini, ahli bid'ah misalnya, bagaimana? Bagaimana kalau seandainya di tempat antum, di daerah antum yang bisa bahasa Arab, bisa baca kitab gundul adalah ahli bid'ah? Apakah bolehkah belajar kepada dia, mengambil ilmu darinya? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Mohon doanya, insya Allah kita akan bikin kelas-kelas tahsin Al-Quran berkelas-kelas juga. Dulu di masjid ini pernah, sekitar tahun 2015 kita bikin setiap Ahad subuh. Pendaftarnya pertama kali itu habis di share langsung 143 orang. Saya ingat karena waktu itu HP admin masih saya sendiri yang pegang. Dicatat ada 143 orang tes. Setelah itu saya split. Oh, ini baca Qur'annya masih butuh, ini nol sama sekali sama bapak saya. Ini sudah agak-agak baik tapi kurang makhrajul hurufnya. Waktu itu saya kasih kalau tidak salah sama Ustaz Yusuf. Oh, ini sudah mulai lancar dikit-dikit sama Ustaz Abu Faruk. Oh, ini sudah lancar sama saya sama Ustaz Komaruddin. Ada berapa ya waktu itu? Sekitar ada 8 halaqah. Tapi karena waktu itu Ustaz satu yang dengan yang lainnya tidak sinkron metodenya, bukunya juga beda-beda, yang itu pakai Iqra, yang ini pakai Syafi'i, yang ini pakai sendiri ya. Karena tidak sinkron, akhirnya kelas itu mungkin hanya bertahan hanya beberapa bulan, setelah itu bubar. Nah, insya Allah kita akan bikin yang betul-betul ustadznya juga dapat pelatihan. Jadi step awal insya Allah akan saya cari ustadz-ustadznya, calon pengajarnya. Kemudian kita undang ustadz dari misalnya dari markas Al-Quran yang sudah memiliki sanad, ustadznya misalnya dikenal memiliki hafalan yang banyak. Kemudian kita training dulu guru-gurunya, disatukan metodenya. Setelah itu baru kita buka kelas-kelasnya. Insya Allah tempatnya adalah di Darul Dzikr, di ruko saya. Kelasnya mulai dari Senin sampai Sabtu. Minimal satu kali satu minggu. Dengan metode, dengan buku yang sudah distandarkan. Ya, tapi tentunya berbayar. Kalau saya tidak salah, kita sudah bikin rancangannya. Bayarnya adalah 100 ribu per bulan. 100 ribu satu bulan. Soalnya kalau gratis, insya Allah antum akan meremehkan, jadi datangnya kadang datang kadang enggak. Soalnya apa? Gratis. Kan itu yang terjadi di mana-mana kan? Kalau ada kelas bahasa Arab, ada kelas tahsin gratis, insya Allah itu ikhwannya datang, ya datang semaunya. Tapi kalau dia bayar, dia enggak mau datang, dia pikirin, aduh sayang ya, udah bayar 25 ribu lagi. Misalnya. Mau enggak mau dia akhirnya datang. Begitu juga ustadznya, insya Allah akan kita beri mukafa. Karena kadang Ustaz juga, aduh mending ini deh, ini deh, ini deh. Ya. Karena capeknya itu, bolak-baliknya, habis bensinnya, ya, tidak cukup untuk dirinya dan keluarganya. Maksudnya kalau diberikan keluarganya lebih mencukupi kebutuhan keluarganya. Nah, wallahu a'lam, insyaallah doakan semoga lancar, tapi baru kita akan mulai startnya nanti di awal tahun 2019 insyaallah. Saya ringkas dulu ya. Kanan jajak. Afwan, saya ringkas. Bid'ah itu ada yang mukaffirah, pelakunya jadi kafir. Ada yang ghairu mukaffirah, berarti pelakunya muslim tapi berdosa, dan dosanya bisa kecil bisa besar. Dosa kecil dan bid'ah yang dosa kecil bisa menjadi besar manakala ada empat hal. Yang pertama apa? Dilakukan terus menerus. Kedua, didakwahkan. Tiga, dilakukan terang-terangan. Yang ketiga, diremehkan. Nah, menyikapi ahli bid'ah sesuai dengan level kebid'ahannya. Tentu yang mukaffirah tidak sama dengan yang ghairu mukaffirah. Orang yang mengerjakannya sembunyi-sembunyi tentu tidak sama dengan yang mengerjakan terang-terangan. Yang mengajak tentu tidak sama dengan yang melakukan untuk dirinya sendiri. Para salafus saleh di zaman dahulu, mereka punya cara untuk menyikapi ahli bid'ah dengan bermacam-macam. Ada yang sekadar memboikot dari bicara. Ada yang sampai membunuh, dalam artian menghukumnya dengan hukuman mati. Ada yang dihukum dengan cambukan. Adapun di zaman kita sekarang, dan kita dalam kapasitas kita ini, setidak-tidaknya adalah wajib untuk meninggalkan majelis-majelis yang di dalamnya diajarkan kebid'ahan. Karena ada beberapa kerusakan di dalam majelis ahli bid'ah. Yang pertama adalah merusak pemikiran kita. Yang kedua, membuat si ahli bid'ahnya semakin kokoh dengan keyakinannya. Yang ketiga, akan menyamarkan kesesatan itu dari orang-orang awam yang melihatnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan azan. Jadi minum. Minum saja. apa hukumnya belajar dengan lawan jenis yang akhirnya belajar tanpa pakai hijab? Ana selaku laki-laki merasa terfitnah karena teman belajar ini. Ini misalnya anak SMK 1 gitu ya, sudah ngaji, bahkan jadi kameramen ya. Atau anak-anak ITK, satu kampus, satu kelas dengan akhwat-akhwat, yang kadang-kadang bahkan akhwatnya juga banyak yang bercadar di kampus ya. Ada ya. Tapi ada kan? Ya. Setelah itu dikenal lagi ikhwan ini high quality jomblo. Seperti yang namanya siapa tuh? Nah itulah. Ya. Itu kan dikenal pintar, IPK-nya tinggi. Jadi akhwat-akhwat itu suka sama dia. Betul-betul dikeker memang itu jadi suami nanti. Maka belajar seperti ini, kalau sudah jelas-jelas, jangankan jelas-jelas terfitnah, belum terfitnah aja gak boleh belajar tanpa hijab bareng-bareng. Saya juga pernah kuliah di kuliah umum. Waktu awal-awal saya kuliah, saya belum ngaji, jadi saya dengan akhwat pun ya belajar satu meja di perpustakaan kerjasama. Misalnya saya gak tahu apa, mereka saya minta ajarin siapa yang tahu. Ya. Yang gak tahu nanya ke saya. Nah tapi waktu sudah ngaji sekitar semester 4 ke atas, maka saya sudah menjaga diri dari akhwat. Cara menjaga dirinya, saya ke kampus sudah pakai baju koko, sudah pakai peci, celana udah ditinggiin di atas mata kaki. Jadi akhwat-akhwat mau datangin saya itu agak-agak sungkan, meskipun berharap. Ya tahu, soalnya kan ada akhwat yang bilang Mufli setelah berubah semakin ganteng. Ya. Saya bilang astagfirullah, kenapa lagi kamu ngomong begitu? Kan kita jadi melayang. Nah dengan menjaga diri seperti itu, akhwat-akhwat sudah juga mulai membatasi. Ya. Pernah kalau dulu-dulu belum ngaji, ada akhwat jalan kaki ke kampus kan kasihan. Maka saya berhenti. Ayo ikut. Makasih ya Mufli. Ya sama-sama. Sudah ngaji Mufli ikut. Enak aja, mana boleh. Jalan kaki. Maaf ya gak bisa. Ya. Wis teganya. Kita jalan kaki gak dibonceng. Ya karena kita bukan mahram. Lama-lama kan orang-orang paham. Nah maka jamaah yang dirahmati Allah, antum juga harus seperti itu. Kalau sudah mengerti ilmunya, maka di sekolah sudah harus menjaga. Di kampus sudah tidak boleh lagi sama akhwat satu halaqoh berlingkaran kerja sama-sama. Ustaz, kalau enggak gitu nanti yang ngasih contekan siapa? Nah itu dia masalahnya. Antum juga harus jadi orang pintar ya. Alhamdulillah saya dulu S1 lulus tercepat, IPK tertinggi. IPK saya 3,89. Dan ini membuktikan sampai diwawancari dengan koran kampus bahwa belajar agama tidak menghalangi sama sekali antum untuk berprestasi di ilmu dunia. Bahkan kita buktikan bahwa orang yang semakin belajar agama sebenarnya dia bisa ya lebih daripada teman-teman yang di sekitarnya. Kita double. Kita belajar ilmu dunia, belajar agama. Artinya lot kita lebih besar dua kali lipat daripada yang cuma belajar dunia. Tapi kita bisa lebih daripada mereka. Ya. Intinya enggak boleh. Antum belajar sama laki-laki, yang perempuan belajar sama perempuan. Kalau ada yang dibutuhkan dari kerjasama, maka enggak boleh bentuknya halaqoh satu lingkaran. Hanya boleh misalnya wakil dari kelompoknya laki-laki dengan perempuan berkomunikasi misalnya via WA, itu pun sangat dibatasi. Hanya sebatas urusan mata pelajaran. Tidak boleh nyerempet-nyerempet tadi, tanya-tanya sudah makan, sudah sholat malam atau belum. Dan nanti kalau sudah lulus mau nikah atau apa, enggak boleh nanya-nanya. Bagaimana bila dari kalangan keluarga di waktu tahun baru membuat acara bakar-bakar atau makan-makan? Ini termasuk tasyabbu bil kufar, termasuk menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Karena kebudayaan untuk merayakan malam pergantian tahun baru itu adalah budaya orang kafir. Di dalam agama kita itu dilarang. Nabi SAW mengatakan, "Man tasyabbah bi qaumin fa huwa minhum." Siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Bagaimana jika kita tidak mengajak orang tua untuk bicara karena orang tua berbuat bid'ah? Apakah kita berdosa? Iya, antum berdosa bila memboikot orang tua karena dia mengerjakan bid'ah. Sekarang saya tanya, antum boikot tidak bicara sampaikah dakwahnya? Enggak. Kalau antum bicara lembut-lembut dan memberitahu mereka akan kesalahan mereka, sampai kira-kira? Sampai. Maka yang mana yang benar jadinya? Ya. Ajak mereka bicara lembut-lembut, senangkan hati mereka, dan kalau ibu kita sudah tersentuh di hatinya, insya Allah dakwah kita insya Allah bisa masuk ke mereka. Saya diminta kedua orang tua ketika nanti meninggal untuk mengadakan acara tahlilan 7 hari. Apakah saya harus ikuti? Jawabannya tidak. Tapi Ustaz, ini wasiat. Wasiat yang bertentangan dengan syariat tidak boleh dijalankan. Misalnya contoh wasiat yang tidak boleh dijalankan. Orang tua antum punya peninggalan harta, anggaplah dia sudah kalkulasi 300 juta. Terus dia bilang, jangan ada yang ambil hartaku, 300 juta semuanya untuk masjid. Maka yang boleh ditunaikan hanya 1/3. Nabi SAW mengatakan, wathuluthu kathir, 1/3 sudah banyak. Maka para ulama kita, seperti guru saya Syekh Sa'ad Asy-Syatsiri, beliau mengatakan, bila orang tua mewasiatkan lebih dari 1/3, maka yang ditunaikan hanya 1/3, sisanya dianggap mungkar. Artinya tidak boleh ditunaikan. Intinya wasiat itu ada yang bisa tidak ditunaikan, manakala bertentangan dengan syariat. Ada pertanyaan yang berat menjawabnya, tapi harus dijawab. Bagaimana cara memberitahu keluarga yang sudah ikut ngaji sunnah tapi mau hadir di kajian yang orangnya menyimpang? Misalnya tanggal 25 nanti ada da'i dari luar kota namanya Umar M. Misalnya Muhammad Umar, Umar Muhammad. Tapi antum pasti tahu yang saya maksud. Juga pertanyaannya malah di sini. Bagaimana pendapat antum Ustadz tentang Ustadz Umar M? Apa manhaj beliau? Al-Ustaz Abdurrahman Ayyub rahimahullah, dan saya percaya kepada beliau karena beliau juga bersumpah bahwa semasa beliau dulu sesat, alhamdulillah beliau rahimahullah baru saja meninggal, beliau mengatakan waktu zaman dulu ikut JI sesat, sering ketemu Ustaz ini di setiap rapat penting petinggi JI. Ketika statement Ustaz Abdurrahman Ayyub ini dilempar kepada beliau, beliau mengingkari, saya tidak pernah jadi orang JI. Ada Ustaz yang nyampaikan, Ustaz, antum gak fitnah kah? Karena beliau mengatakan tidak pernah. Maka beliau mengatakan, saya bersumpah demi Allah, kalau kalian gak mau percaya gak masalah, tapi saya berbicara apa adanya, bahwa fulan itu aslinya JI. Entah kesini-kesininya mungkin merasa ada yang tidak cocok lalu kemudian keluar. Yang penting basicnya JI. Makanya waktu awal-awal keluar ISIS, ISIS dielu-elukan, termasuk Ustadz ini juga mengelu-elukan. Antum bisa bongkar-bongkar di websitenya, di Twitternya yang lama. Meskipun belakangannya mengatakan saya ralat, tapi ralatnya bukan betul-betul ralat, tapi ralat membela diri. Kan kita tahu mana membela diri, mana mengakui kesalahan. Kalau mengakui kesalahan itu begini, oh iya saya salah, dulu saya membela kesesatan, selesai. Tapi kalau jangan fitnah, anu dan anu, kita sama muslim harus, itu namanya bela diri. Tidak betul-betul menyadari kesalahan. Belakangan saya sering dapati ustadz yang bersangkutan sering menyerang ahlus sunnah dan manhaj salaf dengan label-label soal akhlak. Seolah-olah kalau ada orang seperti kami, para ustadz-ustadz yang menjelaskan ini salah, ini menyimpang, ini bid'ah, ini syirik, ini tidak boleh diikuti, itu diframekan seperti orang-orang yang tidak punya akhlak. Ini ustadz-ustadz yang gak punya akhlak, kerjaannya ngurusin amal orang. Ustadz ini gak punya akhlak karena kerjanya ngomongin orang. Padahal jamaah, bedakan antara ngomongin keburukan orang dengan menjelaskan penyimpangan. Dua hal yang sangat beda. Menjelek-jelekan orang dengan menjelaskan penyimpangan. Menjelaskan penyimpangan itu manhajnya Nabi SAW. Karena manhaj dakwahnya para nabi semuanya dua. Amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak ada amar ma'ruf tok. Nak amar ma'ruf tok itu enggak ada. Karena kalau cuman amar ma'ruf, kapan orang tahu tentang kesalahan? Kapan orang tahu penyimpangan? Tapi ini diframekan siapa yang ngungkit-ngungkit atau menjelekkan atau menjelaskan penyimpangan orang dianggap orang yang jelek-jelekkan, ghibah, fitnah. Nah, framingnya begitu. Apalagi saya sudah dengar judulnya Ngaji Merdeka. Sudah paham orang Jakarta, ini arahnya tuh loh sana. Apa itu? Ngaji itu mana aja, ambil baiknya, buang buruknya. Padahal antum dulu waktu pilih sekolah, pilih-pilih atau enggak? Pilih-pilih. Saya mau masuk SMA 1. Kenapa? Guru-gurunya kompeten. Saya enggak mau masuk SMK yang ini. Kenapa? Suka kelahi. Gurunya enggak jelas. Kadang masuk, kadang enggak. Kan begitu. Saya masuk UGM. Kenapa? Karena dosen-dosennya S2 minimal. S3 Malaysia, Jerman, Inggris. Saya mau di sana karena kompeten. Saya enggak mau cuma di sini. Kenapa? Karena ini cuma S1 dalam negeri, S2 dalam negeri. Kita pun pilih-pilih. Maka enggak ada ceritanya ambil baiknya buruk-buruknya. Dari awal antum harus filter mana guru yang punya kompeten, mana yang tidak. Dan jemaah yang dirahmati Allah, nih contoh jelek-jelekan. Si fulan itu pesek. Si fulan itu pendek, cebol, hitam, melotok gitu. Itu namanya jelek-jelekan. Paham? Tapi kalau si fulan itu jangan kau dekati karena dia pengguna narkoba, karena dia ini menyebarkan kesesatan, dia itu pengikut syiah, dia itu mengingkari sifat Allah, dia itu mengingkari takdir. Ini manhaj dakwahnya Nabi. Seringkali Nabi SAW naik ke atas mimbar. Misalnya pernah suatu hari mengutus seorang laki-laki namanya Ibnu Lutbiyah, ada menyebutnya Ibnu Latabiyah. Ditugaskan oleh Nabi jadi amil zakat. Ini kamu ke rumahnya si Anu, kamu kumpulkan zakat. Dia pergilah ke rumah masyarakat. Setelah selesai mengumpulkan zakat, dia datang kepada Nabi, terus dia bilang begini, ya Rasulullah, ini buatmu dan ini buatku. Maksudnya ini hasil zakat dan ini hadiah tadi aku dikasih orang-orang itu. Nabi SAW enggak bilang, ya sudah saling menghormati aja, ya udahlah merdeka. Enggak. Nabi dat naik ke atas mimbar, tidak sebutkan namanya, Nabi mengatakan, kok ada orang kami utus jadi pengumpul zakat, pulang kemari dan mengatakan ini untukmu dan ini untukku. Coba lihat, kalau seandainya tadi kami tidak utus, dia di rumah aja, di rumah bapak mamanya. Dia lihat, apakah dia dapat hadiah kayak tadi? Maksudnya Nabi adalah, itu adalah hadiah, harusnya tidak boleh dia terima. Karena ini adalah amanah. Dia juga diberikan dari harta zakat karena dia amil. Nabi SAW melanjutkan, hadayul ummal ghulul. Hadiah yang diterima dari yang diterima oleh karyawan atau seseorang yang sudah dibayar dari sebuah pekerjaan, dia dapatkan dari kliennya, itu adalah khianat, ghulul. Nabi enggak biarkan. Ada seorang budak wanita namanya Barirah datang kepada Aisyah. Dia bilang, wahai Aisyah, bisakah saya ingin merdeka dari budak dari Tuhan saya? Cuma Tuhan saya bilang begini, kau ku jual, tapi nanti walakmu buatku. Jadi nanti kalau aku meninggal, hak warisannya bukan kepada Tuhanku yang baru, kepada yang memerdekakanku, tapi kepada mantan tuannya. Aisyah lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, Barirah mau dijual oleh tuannya, tapi tuannya bikin syarat, kalau kamu mau dijual, dengan syarat nanti setelah kamu dibeli, walakmu tetap buatku. Jadi kalau nanti kamu mati, warisannya, warisanmu tetap buatku. Nabi SAW naik ke atas mimbar, enggak membiarkan. Nabi nahi mungkar. Nabi mengatakan, kenapa kok ada orang mengatakan kau menjual budaknya, lalu walaknya dia minta untuk dirinya, memberikan syarat yang batil. Ini Nabi SAW, setiap ada kesesatan Nabi tidak biarkan. Paham ini jemaah? Maka kalau ada orang menjelaskan kepada antum kesesatan, itu bukan berarti ustadznya tidak berakhlak. Malah justru ustadz yang berakhlak adalah yang mengajak kepada antum kepada kebenaran dan memberitahu kepada antum lubang-lubang kesesatan. Justru ustadz yang tidak berakhlak kemanakala dia senantiasa berbicara hanya pada batas yang antum suka. Apa yang umat suka dibicarakannya. Ini boleh gak ustadz? Boleh. Alhamdulillah. Senang sama ustadznya. Boleh. Ustadz boleh gak musik? Boleh. Gak apa-apa, itu ada khilaf ulama. Mengharamkan ada ilatnya. Ustadz boleh gak ngadakan tahlilan? Gak masalah. Itu kan ada khilaf ulama. Kita saling menghormati saja. Semua bicaranya adalah apa yang disenangi umat. Ini malah justru ustadz yang tidak berakhlak kepada umat. Ustadz yang berakhlak justru, ini loh ya umat, jalan kebaikan. Ini loh jalan penyimpangan, jangan diikuti. Paham ini maksud saya? Semoga enggak disalahpahami dan bukan nanti antum malah siapa sih? Kapan sih? Di mana sih? Malah dicari, malah didatangi. Ya. Saya berlepas diri bila antum datang. Saya cuma ingin mengingatkan bahwa di luar sana ada banyak ustadz tenar. Tapi ingat, tenar tak mesti benar. Ada ustadz di luar sana yang mungkin kalau antum dengar nyaman di hati antum karena sesuai dengan hawa nafsu. Tapi nanti kalau dia berbicara kebenaran yang aslinya, mungkin tidak senang di hati antum. Ada ustadz di luar sana yang mungkin akan memukau pandangan antum dengan kecerdasannya menyebutkan ayat, nomor hadis dan lain-lain. Tapi kepada orang berilmu, bila antum bertanya, ketahuilah di sana ada banyak penyimpangan yang mereka sebarkan. Tapi ditutupi, dibungkus dengan akhlak, dengan logat Jawa yang mungkin masya Allah lemah lembut. Yang mungkin ketika antum berhadapan dengan saya, logat Balikpapan campur Bugis. Yang apa adanya, yang plek-plek-plek, yang enggak pakai basa-basi. Sesat-sesat. Ini ustadznya lebih bagus nih. Lebih nyaman di hati. Sangat berakhlak. Padahal dia memukus kesesatannya dengan akhlak tadi. Sampai jam 8 ya, biar enggak bolak-balik mejanya. Jadi habis azan, habis sholat enggak ada kajian. Apakah zikir berjamaah selepas sholat termasuk bid'ah? Jawabannya, bila dirutinkan, iya. Dan bahkan zikir berjamaahnya menurut pendapat yang kuat, itu adalah sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Bila ada, tentu Nabi SAW sudah mencontohkan. Kita tahu bahwa sholat lima waktunya Nabi itu berjamaah. Dan berjamaahnya bukan satu dua kali. Berkali-kali, 10 tahun. Maka seandainya ada riwayat Nabi SAW zikir berjamaah dengan para sahabat, tentu riwayat tersebut sudah sampai kepada kita dengan jalan yang mutawatir, karena yang ikut banyak. Bila tidak ada, ini menunjukkan tidak disyariatkan. Aduh, kecampur lagi. Apa hukumnya masjid di dalamnya ada jam besar dan selalu bunyi setiap pindah jam? Bunyinya kayak bel. Enggak ada hukum masjidnya, masjidnya enggak ada pengaruh sama jamnya. Mungkin maksudnya itu apa hukumnya meletakkan jam seperti itu? Jawabannya jangan. Karena nanti bunyinya tong tong apalagi teng teng teng teng. Ya. Ini masjid jadi kayak gereja. Maka kalau ada yang mau nyumbang apa pak? Kami mau nyumbang jam besar. Oh, enggak usah pak. Mending bapak nyumbang AC besar. Itu lebih nyaman. Ya. Mohon nasihat Ustadz untuk para jomblo agar menjaga pandangan dan kemaluan. Ya, apa ya? Apalagi kalau sudah ngaji, sebenarnya tahu, bukan enggak tahu. Gini belum, ya. Antum melihat akhwat yang bukan mahram itu antum lagi dipanah oleh syaitan. Nanti sekali panah, mungkin besok ketemu lagi dia terpanah lagi. Besok-besok kalau enggak ketemu dia gelisah. Setiap ketemu dia bergetar. Jilbab dan cadarnya berkibar-kibar. Ya, bikin hantu bunyi gitu. Besok-besok nyari, antum kepoin medsosnya. Cariin. Siapa tahu ada foto-foto lamanya. Pengen tahu gimana sih wajahnya. Yang seperti itu adalah godaan-godaan syaitan. Nanti bisa jadi diwujudkan dengan cara ngeprint fotonya. Habis itu dipajang di kamar. Ya, saya pernah dulu begitu. Ya. Belum selesai. Saya pernah dulu begitu mergokin teman. Saya enggak gitulah. Saya enggak ngagumin akhwat. Akhwat yang ngagumin saya waktu itu. Lah, mau nyataan gimana? Ada ikhwan kan tidur. Kok tidurnya tuh gini? Ngadap ke kan ranjang tingkat. Ranjang tingkat. Dia tidur di tingkat bawah, tapi memandangi pap dipan-dipan di atasnya itu, kok senyum-senyum sambil kayak gini, kayak di pantai. Wah, ini mencurigakan ini. Maka saya berguling di dekatnya, buruk gitu kan. Ngapain? Pas saya lihat ke atasnya, ah, foto akhwat. Ya, foto akhwat rupanya. Saya bilang, wah, ini siapa nih? Anu itu lah, macam-macam lah. Ya, intinya pengen nikah, akhwat ini entah mau enggak mau, gimana lah. Ya. Tapi kan merusak hati. Nanti mau sholat, Allahu Akbar, sudah teringat dia. Apalagi kalau kita jadi imam, Allahin amin, di atasnya ada suaranya dia. Ya. Langsung lupa ayatnya. Lupa amin bahkan. Ya. Maka yang begitu ya, dia jaga teman-teman, jangan bermudah-mudahan dengan para akhwat. Ya, enggak usah antum simpan-simpan nomor akhwat meskipun itu adalah gebetan antum. Meskipun antum sudah mau nikah sama dia. Jangan disimpan. Antum kalau mau komunikasi, komunikasi sama ustaz yang jadi comblangnya. Ustaz tolong tanyakan sama akhwatnya, maukah kalau begini, maukah kalau begitu? Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu? Jangan tanya langsung, nanti merusak hati. Begitu juga para akhwat, saya nasihatkan. Para akhwat di zaman ini, aduh. Enggak tahu kena virus apa di akhwat ini. Di Instagram itu, saya enggak cari sendiri ya, tapi saya dikasih lihat sama Wildan. Ada akhwat kita, entah akhwat mana gitu. Berfoto di tangganya itu loh. Tangga naik ke lantai 2-nya NASA itu. Kan ada tangga gitu kan? Ada pegangan besinya kan begini. Gitu. Fotonya dari atas, dia di bawah melihat ke atas begini. Kemudian di tag ada location-nya Masjid Nasai. Kapan ustaz di sini ngajarin begitu? Ada lagi 3 akhwat di belakang situ dekat CI. Berfoto bersama para akhwat salihah. Salihah apa? Gimana? Kalau salihah itu enggak ada tutup-tutup apa buka-buka begitu. Belum lagi yang saya usir waktu di lapangan depan situ. Ya, kumpul di akhwat-akhwat di lapangan parkir situ dekat mobil. Ya, tak lihat kok ngeliat-ngeliat ikhwan. Oh ya, keuktihan. Ya, sambil lihat ikhwan. Ya. Ya, oh, ini ngeceng ini akhwat. Akhwat bubar mereka ke sana. Ya. Karena ya gitu. Belum lagi di BDI itu. Kalau kajian hari Ahad maghrib itu, berapa kali saya mergokin, ini ngapain akhwat nih duduk-duduk ketawa ketiwi di teras masjid, kan semua orang bisa ngeliat mereka. Kalau mau bermajelis ketawa ketiwi mungkin di dalam lah yang tidak kelihatan. Saya suruh adik saya bilang sama mereka bubar, disuruh ustaz bubar ya. Karena ikhwan-ikhwan di sebelah sana tempat parkirnya ngeliatin mereka juga ya. Jadi sama yang ini yang itu juga ya. Pengen bener-bener pesona kayak ganteng-gantengnya aja. Akhwatnya juga so cantik ya. Pakai itu apa tuh, cadar kupu-kupu itu, butterfly ya. Cadarnya kayak rambut gini. Jadi kalau ada cadarnya begini ya. Sekali pas Nazar nanti buka, buka, silakan ukti buka cadarnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di medsos peng apa mata eyeliner eye gotik-gotik begitu. Tuh dikasih ujung-ujung kayak Korea-Korea gitu. Sekali pas dibuka cadarnya, innalillahi. Ya. Jadi biasa-biasa aja. Insyaallah kalau memang sudah waktunya anti diperistri oleh seorang ikhwan yang high quality, insyaallah datang. Jodoh enggak kemana kata orang. Kalau Anda high quality, datang aja ke istri saya. Sekedar datang. Ya. Store CV. Kalau memang Anda high quality, insyaallah kita carikan yang high quality juga. Ikhwan di sini, banyak di sini high quality. Kelihatan kan wajah-wajahnya itu. Ya enggak? Allahumma inni as'aluka subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.